Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Walhamdulillah, ikhwani fiddin a'azakumullah, kembali kita melanjutkan bidillahi subhanahu wa ta'ala pembacaan kita dari kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi syarh al-arba'in an-nawawiyah. Masih dalam pembahasan kita seputar al-imanu bil-qadar, beriman dengan takdir. Dan apabila kita bahas dan kita cermati secara mendalam, ternyata begitu besar pengaruh dan efek dari keimanan seorang muslim terhadap takdir, sehingga tidaklah berlebihan ketika keimanan terhadap takdir dijadikan sebagai pondasi keimanan, prinsip yang sangat amat mendasar di dalam syariat, yang ternyata menjadi penopang utama dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, setelah ia memahami tentang masalah takdir, dia menjadi orang yang paling berbahagia, yang paling tenang hidupnya, yang paling tentram ya kehidupannya. Karena ternyata semua apa yang terjadi, apa yang dilakukan, yang sedang dikerjakan, ataupun yang akan terjadi di esok hari, ini semuanya sudah ada catatannya, sudah Allah tetapkan, bahkan sudah ditakdirkan, ditentukan kadarnya seberapa, apa yang akan terjadi, seperti apa dan bagaimana ya, dan terus selanjutnya apa efeknya setelah itu. Nah, maka di sini penting bagi kita ayul ikhwah untuk betul-betul memahami ya, dengan pemahaman yang benar terkait dengan takdir ini. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara hikmah atau faedah beriman terhadap takdir adalah yang pertama menjadikan seseorang itu bersabar ya, dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dia mampu untuk mengontrol dan mengendalikan dirinya di saat dia menerima atau menghadapi ya, mendapati sesuatu yang menyulitkan atau yang memberatkan, yang menyusahkan dirinya, baik itu berupa penyakit, musibah, bencana atau yang semisalnya. Ya, dengan iman terhadap takdir, dia bisa mengekang ya, jiwanya untuk tidak memberontak, ya, tidak protes, tidak menggerutu, ya, apalagi mengkritisi keputusan Allah Azza wa Jal terhadap dirinya. Karena dia faham, dia ngerti dan dia yakin bahwa di balik itu ada hikmah dan rahasia yang mungkin kita enggak tahu. Ada kebaikan di balik itu, ada manfaat yang besar, ya, yang apabila dia bersabar justru itu kesengsaraan yang membawa kenikmatan, ya, kepahitan yang membuahkan kemanisan, bahkan ahla minal asal, ya, lebih manis daripada madu, sebagaimana ungkapan sebagian penyair, ya, as-sabru kasibri, ya, kesabaran itu seperti buah sibr, murdun madzaqatuhu, pahit rasanya, kayak bertawali, ya, buah sibr ini buah yang pahit, enggak enak, ya. Untuk mendekatkan, mungkin kita enggak kebayang sibr itu adanya di Arab sana, ya, kayak bertawali. Pernah ada yang coba rasanya kayak apa? Itu kayak bonbon atau kayak kurma itu? Ya, pahit, enggak enak. Tapi orang-orang tua kita dulu menggunakan itu sebagai apa? Obat. Ya, bukan hobi, kesukaan yang pahit-pahit, bukan, tapi karena terpaksa. Obat pahit, ya pahit, ditelan, ya, tapi untuk pengobatan, ya. As-sabru kasibri murun madzaqatuhu walakin awaqibahu ahla minal asali, akan tetapi, ya, efek dan akibat dampak dari itu semuanya ketika ditahan pahit-pahit, ya, tapi dia pikul itu, maka ahla minal asali, lebih manis, ya, daripada madu. Seseorang ketika tertimpa musibah kemudian ia bersabar, itu minimal, karena itu yang wajib. Paling tidak dia terhindar dari dosa, karena ketika dia tertimpa musibah dia enggak sabar, dia dosa. Tapi dia bersabar, dia mengukang jiwanya, dia mengontrol lisannya, tidak berucap kecuali yang Allah ridhai. Ya, terasa pahit, iya pahit, enggak enak, memang betul enggak enak. Ya. Tapi dia betul-betul tahan itu semuanya. Nah, maka justru itu semakin mengangkat dirinya, semakin Allah muliakan dia, semakin Allah lipat gandakan pahalanya. Ini yang pertama. Ya, beriman terhadap takdir menjadikan seorang bersabar. Yang kedua, dengan beriman terhadap takdir, ya, menjadikan seorang tidak berputus asa, ya, terhadap apa yang luput darinya. Apa yang luput darinya? Apa yang hilang darinya? Dia tidak putus asa. Ya. Nah, dan ini prinsip yang betul-betul, ya, di dapatkan, dipelajari oleh para sahabat dahulu dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ini pula yang mereka terapkan, ya, dipelajari, difahami, betul-betul diyakini, diterapkan, dan subhanallah mereka yang telah berpengalaman dalam bab ini telah meraih dan mendapatkan manisnya dan lezatnya, ya, beriman terhadap takdir. Ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika mendengar berita, ya, wafatnya suami beliau Abu Salamah dalam perang Uhud, suami yang beliau cintai, ya, fillah, karena Allah, dua-duanya sahabat, Ummu Salamah dan Abu Salamah. Maka beliau pun istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersedih, wajar, manusiawi, biasa, lumrah. Memang fitrahnya manusia ketika tertimpa musibah sedih. Namun beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku, dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik ya, dari apa yang sudah luput dariku. Subhanallah, doanya beliau ya sangat nampak Allah kabulkan. Ya, ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku sekarang ini. Ya, ditinggal wafat oleh suaminya, musibah, ya kan? Sesuatu yang menyulitkan, memberatkan beliau. Dan beliau minta kepada Allah agar digantikan dengan yang lebih baik, menunjukkan bersabar. Beliau bersabar. Ya, tak lama kemudian ya, datanglah Rasulullah ya kepada beliau dan meminang beliau. Ya. Alaihi salatu wassalam. Meminang. Ya, dan menjadikan beliau sebagai pendamping Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Nabi nikahi Ummu Salamah. Ya. Sehingga termasuk dari ummahatul mukminin. Ini tentunya dari sini kita perhatikan bagaimana Allah ganti apa yang luput dari Ummu Salamah dengan sesuatu yang lebih mulia. Abu Salamah sahabat yang mulia, mujahid, ya, orang yang terhormat, dan beliau mendapatkan syahadah insyaallah. Nah, namun tentunya kedudukan Rasulullah melebihi kedudukan para sahabat. Dan ini tentunya lebih baik daripada apa yang telah hilang dari beliau radhiyallahu anha. Nah ini ya, apa yang Allah sebutkan dalam suratul Hadid ayat yang ke-22, 23. Ini penerapan ya, implementasi dari keimanan terhadap takdir. Ya. Nah, setelah Allah sebutkan sebelumnya bagaimana Allah menetapkan kejadian-kejadian di dunia ini, di alam ini, sebuah semuanya sudah ada di lahul mahfuz, catatan takdir, maka Allah sebutkan di antara hikmahnya ya, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum, ya, agar supaya kalian tidak berputus asa terhadap apa yang telah hilang dari kalian. Iman terhadap takdir ini hasilnya, ini buahnya, menjadikan seorang itu berbesar hati, berjiwa besar, tetap optimis, enggak murung, enggak sedih terus, enggak ngelamun, apalagi depresi, lebih-lebih gila, jauh. Orang yang beriman enggak seperti itu, enggak kosong jiwanya, diisi dengan ilmu, iman. Ayat ini sebagai hiburan bahwa apa yang luput, apa yang hilang dari kalian itu enggak seberapa, insyaallah kalau kalian sabar Allah ganti yang lebih baik. Ya, kemudian yang ketiga disebutkan dalam ayat tadi juga, wala tafrahu bima ataakum, dengan iman terhadap takdir itu akan menghilangkan ya, sikap berbangga terhadap apa yang sudah ia raih. Ya, jadi apa yang sudah diusahakan, apa yang sudah dikerjakan, ya, apa yang sudah ia dapatkan berupa keberhasilan dan kesuksesan, itu tidak menjadikan dia lupa diri dan lupa daratan, apalagi lupa lautan. Ya. Ya. Tidak lupa dengan status dirinya sebagai manusia hamba biasa, nggak bisa apa-apa kecuali bantuan dari Allah. Ya, kalau dia yakin bahwa ini semuanya sudah Allah takdirkan, bahwa kalau memang Allah sudah berkehendak kamu melakukan ini atau tidak, terjadi ya terjadi, sehingga ketika dia melakukan sesuatu kemudian ternyata berhasil, ya tidak bangga, dia tidak merasa besar, oh karena ini memang keahlian saya, oh ini karena skill saya, ini pengalaman saya, oh karena ini kecerdasan saya, dan seterusnya lah. Tapi itu justru dia kembalikan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan ini semuanya sebagai sebuah kebaikan. Dia memuji bukan dirinya tapi Allah, alhamdulillah ya. Nah, maka ini khanifidina azukumullah ya, kita berbicara realita ya, bukan sekedar teori. Tapi di sini betul-betul kita rasakan, ya, bahwa hanyalah ahlu sunnah salafi yang betul-betul mendapati ketentraman hati ketika beriman dengan takdir. Kita lanjutkan keterangan beliau, hafizahullah. Maka di sini kata beliau, wala tahzan, fala tahzan ala ma fata wala naqsa min malika au auladika au mimma tuhib. Maka janganlah kalian bersedih terhadap apa yang telah hilang dari kalian, apa yang telah berkurang dari harta kalian atau anak-anak kalian atau apa saja yang kalian cintai. Enggak usah sedih. Ya, tentunya dengan sedih yang berpanjangan, berlarut-larut, ya lama. Ya. Nah, kalau sesaat sedih ya, sekedar meneteskan air mata mungkin ya. Menangis dengan tangisan yang wajar, merasa berat, itu manusiawi. Toh Rasulullah juga seperti itu. Ketika putra beliau Ibrahim radhiyallahu an wafat, ya, Nabi menangis sedih. Ya. Sampai-sampai sahabat ketika melihat Nabi menangis, terlihat ada air mata, ditegur, ya Rasulullah, Anda menangis? Iya, ini menunjukkan rahmah, kata Nabi. Ini tangisan ini menunjukkan kasih sayang, dan itu manusiawi, wajar. Ya, wajar. Justru kalau ada seorang tertimpa musibah, ya, ada yang meninggal misalkan, ketawa-ketawa, wah, merasa senang. Ya, tertawanya dipertanyakan. Ini tertawa karena senang, bebas, lepas beban, ya, atau tertawa karena apa? Ya. Atau menunjukkan kerasnya hati, itulah. Ketika ada teguran, ada yang meninggal, justru ketawa. Karena mungkin selama ini dia terbebani dengan adanya dia, itulah. Ketika meninggal, oh, lepas. Padahal itu anggota keluarganya, bahkan orang tuanya misalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan syiddah, kerasnya hati. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi kalau misalkan ya, ada yang meninggal, dia tersenyum melihat kondisi ya, jenazah yang sudah kaku di depan matanya, itu ada tanda-tanda husnul khatimah seperti yang Nabi khabarkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Misalkan dia senyum senang, ya, semoga beliau mendapatkan husnul khatimah, syahadah misalkan, diterima ruhnya di sisi Allah Azza wa Jal, dia senang. Sisi yang lain dia sedih harus berpisah dengan orang yang ia cintai. Labas. Ya, tidak sampai berlebihan. Ya. Nah, maka di sini khawani fiddin azakumullah diingatkan juga oleh beliau, wala tafrah farahal ashir wal batar wal kibr bima ataka Allahu minal mal. Dan jangan pula kalian bergembira sebagaimana gembiranya orang yang sombong, angkuh, berbangga diri dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa harta. Ya. Ada orang yang diberikan harta, na'udzubillah, itu enggak tahu diri itu loh. Merasa apa yang dia dapatkan, apa yang ia miliki, apa yang disimpan itu murni jerih payahnya, murni hasil kerjanya, murni karena skillnya, murni karena keahliannya, karena pengalamannya, karena kecerdasannya. Ini orang gak tahu diri. Orang beriman dengan takdir gak seperti itu adabnya, gak kayak gitu ya sikapnya. Ya, orang seperti ini baru kaya ya, tapi gak tahu diri. Nah, oh, ternyata apa yang ia dapatkan itu sangat amat mudah untuk Allah lenyapkan dalam waktu sekejap. bisa jadi sekejap mata. Tapi terkadang ya naudzubillah, Allah tunda, Allah ulur, Allah berikan tempo. Orang-orang yang tipenya seperti itu, diberikan harta malah sombong, diberikan kedudukan pangkat dan jabatan yang tinggi malah diangkuh, ya, diberikan nama populer, ditokohkan, dia malah sombong. Allah sengaja ditangguhkan, Allah tunda-tunda azabnya, biarkan dia larut dengan itu semuanya. Dan itu istidrat, ujian bagi dia, semakin jauh dia dari Allah Azza wa Jalla, a'udzubillah. Ya, itu hakikatnya ujian yang justru ya menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Ini yang Nabi sebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula Sunan Abi Dawud dari hadis Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an. Ya, ketika Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma tuhibbu fa'lam annahu istidraj." Apabila engkau melihat ya Allah memberikan kepada seseorang apa yang ia cintai, apa yang ia sukai dalam kondisi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu ada ujian baginya. Ujian baginya. Ya. Nah, maka jangan, kata beliau, jangan berbangga dengan ya kebanggaan yang berlebihan seperti orang yang sombong dan angkuh. Amal farah bi fadlillahi fa hadha mahmud. Tashkurullaha wa tafrahu bima a'taka Allah. Adapun sekedar bergembira dengan keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada Anda, sekedar itu saja, enggak sampai berbangga, sampai merendahkan yang lain, meremehkan yang lain, ya, saya segala-galanya, yang lain enggak ada apa-apanya. Ya. Itu yang berlebihan. Adapun sebatas bahwa ini keutamaan yang Allah berikan kepada saya, alhamdulillah, nikmat, anugerah yang luar biasa, sebatas itu saja dia syukurnya kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri, ada mahmud, ya, seperti ini terpuji. Tashkurullah, bersyukur kepada Allah terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada Anda. Lakin farahul ashir wal batar hadah wal mamnu'. Adapun berbangga, senang dengan kegembiraan yang berlebihan seperti orang yang sombong dan angkuh, ini yang tercela, ini dilarang, tidak boleh. Ini menunjukkan dangkalnya iman dia. Dia berarti enggak iman dengan takdir. Ya. Nah. Allah berfirman di dalam suratul Qasas 76, "La tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Jangan kalian bergembira atau berbangga, ya. Karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan dirinya. Membanggakan dirinya, ya tadi, ya, orang yang tidak tahu diri. Nah, dalam surat Ar-Ra'd 26 juga Allah berfirman, wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan mereka itu orang-orang kafir berbangga dengan kehidupan dunia, apa yang mereka miliki. Ya, yang punya harta bangga dengan hartanya, yang punya jabatan bangga dengan jabatan, yang punya kedudukan bangga dengan kedudukannya, yang punya nama popularitas bangga dengan populernya, ya, yang Allah uji dengan viralnya juga bangga dengan itu semuanya. Na'udzubillah, ya. Padahal itu semuanya adalah perhiasan dunia. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu hanyalah sebatas perhiasan mata. Perhiasan, bukan suatu yang inti. Ya, bunga-bunga kehidupan seperti itu cepat ataupun lambat akan layu, namanya bunga. Ya, enggak kekal. Kalau kekal itu kayu atau batu atau besi. Ya, bunga terbuat dari besi. Bisa layu? Ya enggak, gitu-gitu toh. Ya, bunga normal itu kan bisa layu. Ya. Nah, mata perhiasan saja. Ya, bunga-bunga kehidupan yang cepat ataupun lambat akan Anda tinggalkan itu semuanya. Ya. Maka di sini dari apa yang sudah dipaparkan tadi menunjukkan bahwa kegembiraan terhadap nikmat yang Allah berikan itu ada dua, kata beliau. Wal farah ala qismain. Ada kegembiraan yang tercela dan ada yang terpuji. Ya. Adapun yang tercela adalah farahul kibr wal batar wal ashir. Kegembiraan yang mengarahkan kepada sikap bangga diri, ini yang tercela. Tidak boleh. Ya. Nah, orang diberikan kelebihan, cerdas, cepat menghafal misalkan, yang lagi belajar, itu ujian. Ya, ada pelajaran yang lainnya masih ha ho enggak paham, dia sendiri teng langsung paham. Nilai 100 mumtaz. Hafalan sehari 5 lembar. Ya. Yang lalu dihafal encer kayak Al-Fatihah. Ujian. Ya. Dia senang dengan itu, alhamdulillah. Tapi jangan sampai dengan itu dia merasa bangga. Oh, saya memang hebat, saya memang cerdas, saya jenius, ini dan itu. Akhirnya meremehkan yang lain, merendahkan yang lain. Ini yang tercela, enggak boleh. Kenapa? Allah maha kuasa untuk menjadikan Anda cerdas, dan Allah juga maha kuasa dan maha mampu dan maha bisa untuk menjadikan Anda gila. Saat itu juga bisa langsung pikun, hilang semuanya memorinya. Bisa. Apa? Naik motor, ngebut, ya, mengabaikan aturan-aturan lalu lintas, ya, sudah gak punya SIM, ngebut, ya, balapan sama temannya, jebet, naudzubillah, kecelakaan, gegar otak. Gak saya meninggal, tapi error semuanya itu. Padahal cerdas dia, lupa semuanya, boro-boro Qurannya, nama orang tuanya sudah lupa. Siapa? Mbah, gak tahu. Linglung. Padahal sebelumnya di sekolah, oh paling hebat. Ya enggak? Paling hebat. Allah Maha Kuasa. Ketika sebuah nikmat itu tidak disyukuri, malah diagung-agungkan, dielulukan, dia berbangga diri dengan itu, hati-hati. Ya, an-ni'matu idza syukirat qarrat. Nikmat itu ayul ikhwah apabila disyukuri akan menetap dan semakin kokoh nikmat itu. Tapi kalau kufirat farrat, nikmat itu kalau dikufur akan lari dia, akan menjauh. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi apa? Sunnatullah. Ya, dulu ada satu kaum, kalau dari si skill ya luar biasa, belum ada ekskavator, belum ada bulldozer, belum ada alat canggih sekarang ini, tapi bisa mahat batu yang keras jadi hotel. Batu keras cadas. Ya, bisa mereka ubah menjadi rumah yang mewah. Tapi apa? Skill yang Allah berikan, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka justru tidak menjadikan mereka syukur kepada Allah, tapi kufur. Apa yang terjadi? Allah lenyapkan mereka. Allah habiskan mereka, diazab oleh Allah. Ya. Kaum 'Ad. Ya kan? Habis. Demikian sejarah berjalan dan sudah berlalu mendahului kita. Ambil itu sebuah pelajaran. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Yang diberikan skill yang lain misalkan, diberikan ujian, alhamdulillah Allah bukakan pintu-pintu. Ya, rezeki misalkan dibuat lancar usahanya. Ya. Nah, dapat penghasilan yang cukup, bahkan lebih dari cukup, alhamdulillah. Jangan menjadikan itu dia berbangga dan lupa diri. Ingat, itu semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa, Allah maha mampu untuk melenyapkan itu semuanya. Kita ingat bagaimana kisah Qarun, ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun kurang apa? Ya, kita jangan bicara tentang hartanya, jangan bicara tentang gudang perbendaharaannya. Kuncinya, kunci gembok gudang-gudang hartanya Qarun itu dipikul bukan cuma oleh manusia, kuncinya lo ya, tapi sama hewan. Luar biasa. Nah, dipikul saking beratnya, saking banyaknya, belum lagi hartanya. Tapi apa yang terjadi ketika dia sombong, ketika dia angku, apa yang terjadi? Allah lumatkan itu. Ya, bukan cuma hartanya. Ya, bukan cuma emasnya, peraknya, tapi sakorun-korunnya pun habis. Ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Habis. Yang dulunya petantang petenteng jalannya pun kayak ngambang ya, karena merasa tinggi dengan apa hartanya itu, dengan posisinya dia yang dielulukan kemana-mana, dipanggil bos bos bos istilahnya kalau orang sekarang ya. Tapi apa yang terjadi ketika dia sombong? Allah habisi dia, dilumatkan, ditenggelamkan oleh Allah dalam perut bumi, habis. Ini farah madmum. Yang kedua, farah mahmud. Ya. Nah, kita ambil contoh-contoh satu-satu biar kita ngaca ya. Orang yang mungkin kalau tadi dari sisi kecerdasan, yang ini dari sisi harta, sekarang dari sisi nama misalkan, popularitas, orang sudah viral kemana-mana, terkenal ya, mau sembunyi kemanapun orang tahu, si Fulan. Kenapa? Saking terkenalnya. Dia sudah menyamar bagaimanapun, saking terkenalnya, tahu dari suaranya, oh kamu ya, saking terkenalnya itu ya. Tapi apa yang terjadi ketika nikmat ini menjadikan dia sombong, angkuh, apa yang terjadi? Dibalik oleh Allah, Allah hinakan. Bisa jadi yang dulu dielulukan, yang dulu ditokoh-tokohkan, tapi ketika dia sombong, angkuh, meremehkan orang lain, merendahkan yang lain. Ya, apalagi sudah ada ya, tanda-tanda ujub pada dirinya, dan itu nampak dan ditampakkan oleh dia, subhanallah, dibalik oleh Allah, dibalik Allah, direndahkan, dihinakan, ditinggalkan misalkan. Naudzubillahi min dzalik. Kurang apa coba? Ya, ini sudah syuhada, saksi-saksi hidup dan mati di depan mata kita. Kita bisa baca dan bisa kita saksikan keberadaannya. Ya, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil itu sebagai sebuah pelajaran. Iman terhadap takdir mengenyahkan itu semuanya. Ya. Nah, kebanggaan yang tercela tadi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua tadi, farah mahmud. Kegembiraan yang terpuji. Ya. Wahwal farahu bifadlillahi wa rahmatih. Gembira dikarenakan karunia dan rahmat Allah yang ia dapatkan. Dan itu satu hal yang terpuji ya. Kita dapat nikmat, alhamdulillah. Kita senang, kita gembira dan kita tambahkan. Labas, dan itu suatu yang Allah sukai ya, selama dalam perkara-perkara yang positif. Ya. Nah, Allah berikan kelebihan dengan pemahaman tadi misalkan. Dia betul-betul manfaatkan untuk belajar, untuk menghafal. Dengan tujuan apa? Bukan untuk sekedar dikenal dia sebagai orang yang cerdas, orang yang jenius, enggak. Tapi dia ingin menjadi mujahid ya. Da'ilallah ya. Yang memperjuangkan syariat Allah, mendakwahkan syariat Allah, mendakwahkan tauhid dan sunnah. Nah, dengan kelebihan, kecukupan yang Allah berikan kepadanya, dia ingin tambahkan, labas ya, dia ingin berangkat ke masjid dengan pakaian yang bagus, bersih ya, harum, sebagai bentuk syukurnya kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, labas. Dan itu suatu hal yang dianjurkan ya. Nah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi, dengan semata-mata keutamaan anugerah dari Allah dan rahmatnya, maka dengan itulah hendaklah kalian berbahagia, bergembira, dan itu lebih baik dari apa yang telah kalian kumpulkan. Sebagian menyebutkan di antara keutamaan ya dan rahmat Allah kepada seorang hamba adalah ketika seorang diberikan hidayah Islam, hidayah untuk meniti kebenaran. Ya, maka dengan itu hendaklah kalian berbangga, senang, bersyukur. Ya, dan itu lebih baik dibandingkan dengan harta yang telah kalian kumpulkan atau perkara-perkara dunia yang sudah kalian dapatkan. Wa idza amana al-insanu bil qada'i wal qadar istaraha fala yahzanu ala ma fata wa la yafrahu bima u'tiya farahan yukhrijuhu 'anil i'tidal. Ya, maka apabila seorang beriman dengan takdir, maka dia akan istirahat. Ini faedah yang berikutnya. Beriman dengan takdir akan menghasilkan dan menjadikan hati seorang itu tentram dan nyaman. Dia tidak bersedih dengan apa yang sudah hilang dan tidak berbangga dengan apa yang sudah Allah berikan, dengan kegembiraan yang berlebihan sampai mengeluarkan dari sikap keadilan. Ya tadi, berbangga diri dengan apa yang sudah ia dapatkan. Ammal ladzi la yu'minu bil qada'i wal qadar fa innahu yajza'u wa yaskhatu idza fatahu syai'un wa yatakallamu bi kalamin qabih aw yaf'alu fi'lan qabihan. Adapun seorang yang tidak beriman dengan takdir, ini efek jeleknya. Seorang yang tidak beriman dengan takdir, apa itu? Yajza', berkeluh kesah, ya, murka dengan apa yang sudah hilang darinya. Nah, dulu waktu muda, sehat, bugar, luar biasa fisiknya, sampai membuat kagum orang yang melihatnya. Kekar, kuat, tangguh, kokoh, hebat. Giliran kena sakit, penyakit tertentu, akhirnya menjadikan badannya kurus, krempeng, tinggal kulit dan tulang. Dia cerca habis, ini Allah gak sayang sama saya, ini itu macam-macam. Ya, dia mencela kondisi dirinya, ya, berkeluh kesah. Ya, Allah musta'an. Ini satu sisi, yang lainnya juga seperti itu. Ya, sebelumnya Allah berikan kehidupan yang lapang, yang sebab berkecukupan baginya, kemudian Allah uji, yang ada justru berkeluh kesah, ya, murka, enggak terima. Nah, suatu ketika dia tertimpa musibah, ada yang hilang, ada yang terbakar atau yang semisalnya, ya, dia berkeluh kesah. Ini demikian orang yang beriman, tidak beriman dengan takdir, demikian kondisinya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh ya fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini disebutkan, ya, bagaimana kondisi orang yang tidak beriman dengan takdir. Disebutkan salah satu sifatnya, apabila diuji oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kelapangan, baru dia mengatakan rabbi akraman, Rabku, Allah telah memuliakanku. Kenapa? Allah berikan kemudahan baginya, diberikan nikmat terus. Wa amma idza mabtalahu faqadra alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahnan. Ketika dibalik, namanya roda itu kan berputar. Ya. Kalau enggak berputar itu bukan roda namanya, kotak. Ya. Ini roda berputar. Dan demikian sudah menjadi sunnatullah. Orang itu kondisinya ya tinggal tunggu gilirannya saja, itulah. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya, itu biasa. Sebagaimana konfrontasi, ya, peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, itu sijal. Ada kalanya kaum muslimin menang, ada kalanya kaum muslimin kalah. Itu biasa sebagai ujian. Al-harbu sijal. Ada kalah dan menang, itu biasa. Sebagaimana kehidupan manusia kadang enak, kadang ada masa-masanya kurang enak, kadang ada masa-masanya berat, sulit, ya, susah. Itu biasa. Dan itu semuanya ujian. Hunalika batulyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Maka di sanalah tempat bagaimana kaum mukminin, ya, diuji oleh Allah sehingga Allah goncangkan hati-hati mereka. Digoncang itu hatinya, biar carut-marut galau. Ya, apa tujuannya adanya ujian-ujian tadi? Untuk menguji. Kadang kalau enggak ada ujian, anteng, adem, ayem, itu kehidupannya rata datar, ya, kayak baru dipersiapkan untuk kaplingan, baru di bulldozer rata itu. Enggak ada seninya. Ya, tapi kalau ada turunan, ada lembah, kan terasa sejuk dipandang, ya ada suasana lain itulah. Hidup juga seperti itu, ya ada lika-likunya, ada anak dan durinya. Naik turun, ya sampai pada satu tingkat di mana Allah menguji betul-betul hati orang yang beriman sampai digoncang wa zulzilu zilzalan syadida. Ya. Nah, adapun yang tidak beriman dengan takdir, dia akan berkeluh kesah. Ya, bahkan berbicara dengan pembicaraan ucapan-ucapan yang kotor. Ya. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang buruk. Kalat mil khudud wa syaqqil juyub wa da'wal jahiliyah indal masaib, seperti apa? Menampar-nampar pipi, merobek-robek saku ataupun baju, berteriak dengan teriakan histeris atau menangis dengan tangisan histeris, tangisan yang tidak wajar ketika tertimpa musibah. Ini orang yang tidak beriman dengan takdir, seperti ini kondisinya. Dan ini bukan ciri seorang muwahhid, bukan ciri ahlus sunnah seperti ini. Ya. Apa kata Nabi dalam hadis yang sahih terkait dengan masalah ini? Nabi singgung dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, kata Nabi, apa laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'ul jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. Bukan termasuk perilaku dan sifat karakteristik seorang mukmin. Ya. Ketika tertimpa musibah, dia menampar-nampar pipinya, robek-robek bajunya, berteriak dengan teriakan histeris, menangis dengan tangisan histeris, teriakan-teriakan jahiliyah, tangisan-tangisan jahiliyah yang berlebihan. Ya. Nah, beda dengan hati-hati orang yang beriman, hati-hati para sahabat. Contoh, ya. Nah, falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya. Kita ingat bagaimana kondisi ini, figur, ya, pahlawan-pahlawan Islam, pejuang-pejuang Islam, demikian kondisinya. Allah kisahkan dalam Al-Qur'an bagaimana dahulu para sahabat ketika melihat atau mendengar bahwa pasukan gabungan kabilah-kabilah Arab, kaum musyrikin Quraisy Mekah, bersatu padu dengan kabilah-kabilah Yahudi hendak menggempur, menyerang kota Madinah. Ya. Wala mar'al mu'minuna al-ahzab, tatkala mereka melihat pasukan gabungan di depan mata mereka hendak menggempur. Itu dari luar. Dari dalam ada orang-orang munafik di Madinah banyak menggerogoti, melemahkan semangat jihad kaum muslimin. Musuh dari luar dan dari dalam, luar biasa beratnya. Tapi apa yang diucapkan para sahabat, ya, ketika melihat kondisi seperti itu, melihat pasukan gabungan di depan mata mereka, mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, ini adalah apa yang sudah Allah janjikan dan Rasulullah janjikan. Ya, wa sadaqa Allah wa rasuluh, dan sungguh benar apa yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan, sampaikan, khabarkan kepada kita. Wa ma zadahum illa iman wa taslima, dan justru yang seperti itu tidak menambah pada hati para sahabat kecuali apa? Keimanan. Tambah kuat imannya, bukan tambah loyo. Ya, ada sebahagian, naudzubillah min dzalik, tadi punya sifat jaza, berkeluh kesah. Ya, mohon maaf, kadang baru kenal dakwah atau yang sudah lama juga, ya. Sama. Ya, mungkin di awal-awal biasa-biasa saja, tapi ketika ya sudah mulai cinta dengan sunnah, cinta dengan tauhid, Allah berikan ujian. Ada aja hal-hal yang memberatkan. Ya, kadang badannya yang sakit, kadang dari sisi harta mulai berkurang, dari sisi yang lain juga mulai pas-pasan, dan seterusnya. Ada saja hal-hal yang memberatkan dia, dan itu mungkin belum ia dapatkan sebelumnya. Tapi setelah kenal dakwah, ya, mulai ngaji, mulai ingin belajar tauhid, belajar sunnah, merapat ke masjid, mulai merapat kepada teman-teman ahlus sunnah, ada ujian, mulai satu persatu. Ini sudah lewat, datang lagi. Kadang syaitan membisikkan, naudzubillah, hati-hati. Tuh kan, gara-gara kamu ngaji sih. Coba kamu enggak usah ngaji itu. Ya, Islam tak biasa-biasa aja lah. Jangan berlebihan. Loh, emang yang selama ini berlebihan? Iya, kamu berlebihan itu. Kalau kamu ikut kajian salaf itu berlebihan mereka itu. Itu buktinya kamu hidupnya carut marut, enggak karuan itu. Ada aja musibahnya. Mulai setan masuk di situ. Setan masuk. Akhirnya, oh iya ya. Dulu saya hidupnya enggak kayak gini loh. Ya, tapi semenjak saya kenal dakwah, mulai kenal salafi, kenal dakwah Ahlussunnah, kok kayak gini hidup saya ya. Ya, mulai enggak stabil katanya. Ketahuilah itu ujian. Ujian. Ya, jangan sampai apa? Menyurutkan semangat kita. Kita ingat hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dan itu busyro, kabar gembira yang Nabi sampaikan kepada kita dalam Sunan Tirmidzi rahimahullah. Ya, ketika Nabi menyampaikan nasihat, ya, inna idhamal bala ma idhamil jaza, atau ma inna Allah, ataupun inna idhamal bala ma idhamil jaza, sesungguhnya, ya, ataupun dibalik, ya, inna idhamal jaza ma idhamil bala, besarnya balasan yang Allah berikan, besarnya ganjaran dan pahala yang Allah berikan kepada seorang itu sebanding dengan besarnya ujian. Semakin dahsyat ujian itu terasa berat bagi kita, semakin besar pahalanya. Ingat, ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan Allah itu kalau cinta, senang dengan satu kaum, dengan seseorang, Allah akan uji dia. Uji dia. Justru kalau orang itu hidupnya anteng, kayak enggak ada masalah gitu, hati-hati. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, itu adalah nikmat yang Allah segerakan, dan itu adab hakikatnya. Hati-hati. Jadi kalau hidup kita ya kadang naik kadang turun, itu biasa. Ya. Jadikan itu sebagai kembang kehidupan aja. Nikmati aja. Sabar. Insyaallah akan berlalu, cepat atau lambat. Kata Nabi apa? Kalau Allah cinta dengan seseorang, cinta dengan satu kaum, Allah akan uji dia. Allah akan uji dia, dan itu akan menumbuhkan semangat apa? Husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, bukan suudzon. Sehingga tinggal efeknya, respect ataupun respon kita apa terhadap itu. Faman radhiya falahu ridho, kata Nabi. Barang siapa yang ridho dengan ujian Allah, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Namun sebaliknya, faman sakhata falahu sukhut. Sebaliknya kalau dia ternyata murka, enggak terima dengan itu apa yang Allah berikan, justru kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ikhwan fillah na'zukumullah, beberapa hal ya yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Waktu yang membatasi masih cukup panjang pembahasan ini. Ya, tapi insyaallah semoga yang sedikit ini bisa dipahami, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bisa menambah keimanan, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Taib. Wallahu ta'ala bisawab. Walhamdulillahirabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.